Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Faslun wa alayka bil muhafadah ala adabi sunnah zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan, dan selayaknya kamu menjaga adab-adab sunnah baik yang zahir ataupun yang batin, baik dalam suatu kebiasaan atau suatu ibadah. Takmul lakal mutaba'ah wa yatim lakal ibtida' bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulir rahmah wa nabiyil huda. Maka dengan itu kalian akan sempurna dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul pembawa rahmat, rasul pembawa petunjuk. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal adat fadlan anil ibadat hatta tabhas wa tandur hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minas sahaba al a'imma. Dan jika kalian ingin menjadi orang yang siddiqin, maka jangan kalian masuk dalam sesuatu atau melakukan sesuatu daripada adat hal-hal yang menjadi kebiasaan manusia, apalagi itu adalah ibadah, sampai kalian terlebih dahulu membahas, mencari tahu apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Apakah sahabat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudra ala zalik fa amsik anhu wa in samilatul ibaha. Jika kalian dapati mereka, bahwasanya mereka itu tidak melakukan hal tersebut padahal mereka mengetahuinya, maka tahanlah, jangan kamu lakukannya. Wa in samilatul ibaha, walaupun itu adalah hukumnya mubah. Fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin alimu fi tarki. Karena mereka sesungguhnya tidaklah menahan diri dari pekerjaan tersebut kecuali karena kebaikan yang mereka ketahuinya, ditarkihi dalam meninggalkannya. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi fa'rif awwalan kayfiyah dukhulihim fihi waqtad bihim fi dhalik. Dan jika kalian melihat mereka masuk di dalamnya, dalam arti melakukannya, maka terlebih dahulu ketahuilah, carilah cara untuk mengetahui bagaimana mereka melakukannya, dan kemudian teladani mereka dalam hal tersebut. Jadi di sini intinya kita dianjurkan oleh beliau untuk meneladani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dalam ibadah. Beliau mengatakan kita dituntut, kita dianjurkan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam kebiasaan sehari-hari. Bukan ibadah pun kita dianjurkan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kalian sudah mempunyai teladan. Dan itu adalah teladan yang baik. Siapa teladan yang baik? Teladan yang baik ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau melakukan apapun itu, contohlah dan kembalikan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau makan, bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam makan? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau minum, bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam minum? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau tidur? Bagaimana cara Rasul memakai pakaian? Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam istinjanya? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam qadail hajah? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah, ketika menaiki kendaraan? Semuanya sudah jelas dan semuanya diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama yang seperti agama kita, tidak ada agama yang menjelaskan segala sesuatunya seperti agama Islam. Semuanya diatur, semuanya dijelaskan. Sejelas-jelasnya seperti lembaran yang putih. Tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Tinggal kita mau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak ingin meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meneladani berarti kita yang beruntung. Berarti kita ingin masuk surga. Kalau kita tidak meneladani, tidak mengikuti Rasul, berarti kita tidak ingin masuk surga. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man aba wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga, semuanya. Semua umatku akan masuk surga kecuali dari umatku yang tidak masuk surga itu yang tidak mau aja. Ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang tidak mau masuk surga? Pastinya mereka semuanya masuk surga, ingin masuk surga. Di sinilah Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mengikutiku, meneladaniku, berarti dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa dia melanggar, melanggar syariatku, melanggar sunnahku, faqad aba. Berarti dia tidak mau masuk surga. Oleh karena itu, kita meyakini bahwasanya Nabi kita ini Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling afdal. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Yang paling dicintai oleh Allah dan terbaik daripada makhluk Allah semuanya. Baik makhluk Allah itu manusia, baik itu jin, bahkan malaikat sekalipun. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melebihi kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita banggakan, semua yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia, yang terbaik. Apa yang tidak terbaik? Dari segi fisik Rasulullah terbaik. Kalau Nabi Yusuf dikatakan diberikan ketampanan yang luar biasa, itu separuh daripada ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketampanan Rasulullah tidak membuat fitnah kepada orang lain. Apa yang tidak terbaik dari wajah Rasul yang dikatakan seperti bulan, bahkan lebih terang, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Dari segi mukjizat, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling agung, yang paling besar, yang paling menakjubkan. Kalau Nabi Musa bisa membelah langit, bisa membelah laut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan. Bulan dibelah separuh ke arah timur, separuh ke arah barat. Lebih hebat mana dengan Nabi Musa? Lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan hal yang ada di bumi. Mukjizat Nabi Muhammad bulan berkaitan dengan yang ada di langit. Dan itu lebih hebat daripada yang terjadi di bumi. Dan apa yang telah keluar daripada mukjizat Rasul itu adalah terbaik. Kitab Rasul yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, adalah kitab yang terbaik. Umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Sahabat Nabi Muhammad, sahabat yang terbaik. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga yang terbaik. Semuanya terbaik. Kotanya Rasulullah, kota yang terbaik. Ibadahnya Rasulullah, ibadah yang terbaik. Akhlaknya Rasulullah, akhlak yang paling baik. Nah, ada walaupun Nabi yang lain pun tidak melebihi akhlak Nabi. semuanya adalah yang terbaik yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Kita sepatutnya sebagai umatnya bangga. Tapi bukan hanya bangga. Bangga dan mengikuti dan meneladani. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita mesti lakukan karena ingin kita ingin dekat dengan Rasul. Ingin kita selalu menyenangkan hati Rasul. Ingin kita selalu membahagiakan Rasul. Kita ingin Rasulullah SAW bahagia. Kira-kira kalau kita semangat dan serius mengikuti sunnah Rasul. Mau makan, kita pikir-pikir dulu. Apa ya sunnahnya Rasul ketika makan? Kita lakukan. Mau masuk kamar mandi? Tunggu dulu, jangan kesusu. Apa yang sunnah ketika mau masuk kamar mandi? Mau qada ilhaja buang air? Kita ingat-ingat apa ya yang sunnah. Apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Kira-kira Rasul bangga bangga, senang gak bangga? Bahagia, senang. Ini baru umatku. Jangan hanya kita bangga dengan Rasul dan bangga sebagai umat Rasul. Tapi tanpa menyenangkan hati Rasul. Tapi jauh daripada sunnahnya Rasul. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasul, apapun yang berkaitan dengan Rasul, apapun yang dilakukan oleh Rasul, apalagi diperintah oleh Rasul, dilakukan, apalagi diperintah oleh Rasul. Kita berusaha dan kita serius untuk melakukan sejengkal demi sejengkal apa yang telah dilakukan oleh Rasul atau diperintah oleh Rasul. Jangan sebaliknya kita mengikuti orang-orang Yahudi. Jangan sebaliknya kita mengikuti orang Nasrani. Dalam berpakaian mengikuti orang kafir. Dalam cara mencukur rambutnya mengikuti orang Yahudi. Akhlaknya, cara bicaranya, na'udzubillah, seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bukan seakan-akan orang Islam. Padahal kita ini sebagai umat yang terbaik. Kita punya teladan yang terbaik. Zawqana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kita jujur, kita jujur, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sesungguhnya, maka dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u, pasti kita akan ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dianjurkan oleh Rasul, apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul. Seperti manusia, ketika manusia cinta kepada manusia yang lain, sudah cinta luar biasa, cinta mati. Apa yang dilakukan oleh kekasihnya diikuti. Oh, kekasihnya suka makanan ini, dia ikuti. Padahal aslinya dia tidak suka dengan makanan tersebut. Tapi karena kekasihnya suka, dia menjadi suka. Dia suka warna ini karena kekasihnya suka dengan warna tersebut. Nah, ini kan cinta betul. Itu sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Anas bin Malik. Aku ini tidak suka dengan yang namanya buah labu. Tapi ketika tahu Rasul makan labu, aku akan selalu cari-cari labu. Karena mengetahui Rasul pernah makan labu dan suka. Sayyidina Ja'far bin Abdullah, Sayyidina Hasan, cucu Rasul, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai datang ke seorang wanita, kepada seorang wanita. Jauh-jauh datang kepada seorang wanita. Karena pernah seorang wanita itu membuatkan makanan untuk Rasul dan Rasul suka. Sehingga mereka datang kepada wanita tersebut untuk dibuatkan makanan yang disukai oleh Rasul. Kepingin makan dengan makanan yang disukai oleh Rasul. Ini cinta. Sayyidina Abdullah bin Umar sampai sandalnya, pakaiannya, bentuk jenggotnya semuanya mirip dengan Rasul. Karena mereka betul-betul cinta kepada Rasul. Bukan hanya dalam hal ibadah, dalam sunnah sholat, sunnah wudhu. Tapi dalam kebiasaan pun mereka berusaha meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang seseorang, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, seseorang ini minal ansor, dari kalangan ansor, penduduk asli Madinah al-Munawwarah, cinta kepada Rasul. Dan dia selalu mengingat, membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat di rumah, beliau kumpul dengan keluarga, fisik badan kumpul dengan keluarga, tapi hati selalu kepikiran dengan Rasul, selalu kebayang Rasul. Di saat makan, mungkin makan makanan masuk ke dalam mulut, tapi hati terus kebayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabar untuk keluar rumah dan pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kebahagiaan seperti kebahagiaan mereka berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu si lelaki ini terlihat sedih di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat sedih, kelihatan orang yang sedih betul, murung. Maka Rasul menanyakan, wahai fulan, aku lihat di wajahmu ini ada kesedihan. Apa yang membuatmu sedih? Maka dia langsung mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Aku sangat bahagia ketika memandang wajahmu. Dan aku tidak sabar ketika pulang ke rumah untuk kembali lagi ke majelismu ini demi memandang wajahmu ya Rasulullah SAW. Kapan kita rindu kepada Rasul? Kapan kita membayangkan Rasul? Mau tidur kita bayangkan Rasul, mau makan kita bayangkan Rasul, ketika mandi kita ingat Rasul, ketika kita keluar rumah ingat Rasul. Ini tanda, tanda cinta. Terus kenapa kamu sedih? Sedangkan kamu sekarang berada bersamaku. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, semua orang akan meninggal dunia. Aku juga akan meninggal dunia. Yang berarti akan berpisah ketika meninggal dunia. Yang dipikirkan bukan takut matinya. Bukan takut meninggalnya. Tapi dia katakan, ya Rasulullah, kalau aku meninggal nanti aku tidak akan bisa lagi memandang wajahmu. Di mana engkau, di mana aku? Ya Alhamdulillah kalau ternyata masuk surga. Itu pun aku belum yakin kalau masuk surga. Engkau di mana tempat surgamu ya Rasulullah? Sedangkan aku di mana surgaku? Yang disedihkan itu. Takut tidak pernah bisa memandang wajah Rasulullah lagi ketika ajal menjemput. Rasulullah diam tidak bisa menjawab. Sampai Allah sendiri yang menjawab. Dikatakan oleh Allah dalam ayat Quran. وَمَنْ يُوتِئِ اللَّهِ وَالرَّسُولَهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَاءَ وَصَالِحِينَ وَمَنْ يُوتِئِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawaban daripada pertanyaan orang tersebut kesedihan. Ketahuilah barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Akan digolongkan dengan mereka semuanya. Dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para orang-orang yang soleh. Maka disitulah orang tersebut gembira. Baru hilang kesedihannya. Yang dikhawatirkan, yang diselalukan, dipikirkan itu menjadi hilang ketika itu. Ya Allah. Tapi syaratnya tadi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Harus taat kepada Allah. Harus taat kepada Rasul. Oleh karena itu dikatakan oleh Sayyidina Anas. Tidaklah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergembira seperti gembira mereka dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasul? Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-mar'u ahabbal qaum wa lam yalhaq bihim. Ada seseorang yang cinta kepada sekelompok, tapi orang ini tidak bisa beramal dengan amalan kelompok orang-orang tersebut. Karena kelompok orang tersebut punya amalan yang luar biasa. Apakah nanti mereka ini gimana nasibnya? Apa bisa bergabung dan berkumpul bersama mereka? Sedangkan amalnya berbeda jauh. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelompok, dengan golongan yang mereka cintai. Kita cinta kepada golongan siapa? Kita akan kumpul dengan mereka. Hati-hati. Sampai jangan sampai kita cinta kepada orang kafir. Cinta kepada orang fasik. Al-mar'u ma'aman ahab. cinta membuat tempat kita nanti, menentukan tempat kita di akhirat. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul akan bersama Rasul. Cinta kepada fulan akan bersama fulan. Cinta kepada orang kafir pun akan bersama orang kafir. Ya, tidak pernah seorang atau sahabat Nabi SAW gembira dengan hadis Rasul seperti gembira mereka dengan hadis ini. Berarti menunjukkan sahabat Rasul cinta apa tidak kepada Rasul. Sangat mencintai Rasul. Sehingga dengan hadis tadi Al-Mar'u Aman Ahab, semua sahabat gembira karena mereka semuanya cinta kepada Rasul SAW. Dan mereka meyakini akan berkumpul dengan Rasul. Oleh karena itu Sayyidina Anas mengatakan, wallahi uhibbun Nabi SAW. Demi Allah, aku cinta kepada Nabi. Wa uhibbu Abu Bakar, wa uhibbu Umar. Dan aku cinta kepada Sayyidina Abu Bakar dan cinta kepada Sayyidina Umar. Wa asallahu subhanahu wa ta'ala an yaba'asani ma'ahum. Dan aku mengharap dari Allah subhanahu wa ta'ala agar aku dibangkitkan bersama mereka, dikumpulkan bersama mereka. Cinta kepada mereka. Jangan cinta kepada artis-artis ataupun pemain bola, ngefan dengan mereka, ngefan yang mainnya sih tidak apa-apa. Kalau ngefan orangnya jangan. Kalau mengidolakan mereka jangan. Oleh karena itu anak-anak kita ini semenjak dini, kita juga harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, keluarga kita. Tampakkan bagaimana kita cinta kepada Rasul, bagaimana kita meneladani Rasul. Ketika kita makan bareng, ingat Rasulullah kalau mau makan apa yang dulu yang diucapkan. Ingat bagaimana duduk Rasulullah ketika makan. Ingat Rasul sesam makannya dengan cara bagaimana. Kalau terlihat makannya salah, makan pakai tangan yang kiri misalnya, ingat Rasul bukan makan seperti itu. Sehingga hati mereka selalu Rasul, Rasul, Rasul. Ketika mau tidur, ingat apa yang dibaca Rasul. Terus dikatakan seperti itu. Sehingga mereka terbiasa mendengar nama Rasul, terbiasa mendengar sunnah Rasul. Dan diajarkan siapa itu Rasul. Supaya ada kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyidina Ali meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anak kalian itu dengan tiga hal. Hubbi nabiyikum. Didiklah anak kalian untuk cinta kepada nabi mereka. Karena kalau tidak cinta kita susah mau meneladani. Kalau tidak ada cinta, kalau kita cinta dengan sendirinya kita akan ikuti dan kita akan teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita tumbuhkan. Bagaimana cara cinta kepada Rasul? Tidak kenal maka tidak cinta. Kita kenalkan kepada Rasul. Kalau cuma siap Rasul, yang penting cinta Rasul, harus kamu cinta Rasul. Tapi tidak kenal siapa Rasul, tidak mungkin. Tidak bisa dipaksa. Cinta itu dalam hati. Kecintaan itu muncul dengan sendirinya dalam hati. Dan manusia, hati manusia punya naluri mencintai seseorang yang dianggapnya, dipandangnya sebagai orang yang baik. Sifat, mempunyai sifat yang baik. Tidak mungkin ada orang cinta kepada orang jahat. Nah, diajarkan bagaimana kebaikan Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana perjuangan Rasul. Maka ketika mengetahui cerita-cerita Rasul, sifat-sifat Rasul, akhlak-akhlak baik Rasul, dengan sendirinya akan cinta. Tidak pakai kamu harus cinta Rasul, tidak pakai. Dan kalau sudah cinta kepada Rasul, dengan sendirinya akan meneladani Rasulullah SAW. Karena sudah cinta. Kadang-kadang kita lihat anak-anak yang meneladani orang lain, meneladani pemain bola, karena ngefan dengan pemain tersebut. Potongan rambutnya, pakaiannya, dan seterusnya. Karena apa? Karena dia cinta. Dari mana cinta? Karena kenal. Bagaimana dia? Begitulah seseorang, kalau kita kenalkan kepada Rasul, maka di situ dengan sendirinya akan timbul. Ini diajarkan, ditanamkan semenjak dini. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW sendiri. Karena Rasul tahu, cinta kepada Nabi itu adalah tolak ukur iman kita. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, kita tidak sempurna imannya. Dan harus kita jadikan cinta kepada Nabi SAW lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Kita ajarkan itu kepada anak kita. Siapa manusia yang paling kamu cintai? Ya, abi dan mama salah. Ketahuilah, yang paling kamu cintai adalah setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. diajarkan dan dikenalkan. Kemudian wahubbi ahli baiti, dikenalkan juga dan diajarkan dan dididik untuk cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul, tidak perlu cinta kepada keluarga Rasul, tidak perlu cinta kepada keturunan Rasul, tidak perlu cinta kepada habaib, tidak perlu. Kalian berarti tidak jujur cinta kalian kepada Rasulullah SAW. Siapapun yang jujur cinta benar kepada seseorang, akan cinta kepada anaknya, akan cinta kepada keluarganya. Dan siapapun yang akan, yang melihat orang lain berbuat baik kepada anaknya, berbuat baik kepada cucunya, dia akan senang kepadanya karena berbuat baik kepada anaknya, berbuat baik kepada cucunya. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berbaik baik kepada cucuku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dibalas di dunia, aku akan membalasnya di akhirat. Aku akan membalasnya di akhirat. Oleh karena itu diajarkan semenjak dini. Pertama dikenalkan siapa itu keturunan Rasul, siapa itu mereka. Mereka orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akhrajallahu minhuma akhrimuhuma al-katsir at-thayyib. Ketika menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Ali, keluarkan dari keduanya ya Allah keturunan yang banyak dan yang baik-baik. Dan Allah tidak akan menolak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan cinta kepada mereka. Siapapun yang cinta kepada mereka, maka akan digolongkan dengan mereka nantinya di hari kiamat. Wa qira'atil Qur'an, diajarkan juga membaca Al-Qur'an, diajarkan ngaji. Kadang-kadang sudah besar masih tidak bisa ngaji, sejak kecil diajarkan ngaji. Dan ngaji bukan hanya ngaji aja, baca Qur'an aja, ngaji begitu juga ilmu agamanya. Mereka itu zaman dahulu ngajar ngaji, mengajarkan kepada anak-anak ngaji itu bukan mengajarkan cuma bacanya aja, tapi mengajarkan ilmu yang berkaitan dengan ayat yang dibaca. Jadi belajar fikihnya juga, belajar sirahnya juga, hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat tersebut. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak, yang paling pintar bacaan Qur'annya. Kalau paling pintar, paling banyak baca Qur'annya, pasti paling banyak ilmunya. Karena mereka belajar Al-Qur'an juga belajar agamanya, belajar ilmunya, bukan hanya belajar baca. Dan siapa di antara mereka sahabat yang paling pagi, paling banyak ilmunya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada seorang pun yang mengetahui wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Sehingga menjadi perselisihan di antara mereka. Ada yang mengatakan dimakamkan di Mekah. Ada yang mengatakan dimakamkan di Palestina. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang mendengar wasiat Rasul, mendengar hadis Rasul, tidaklah seorang Nabi dimakamkan kecuali di tempat wafatnya. Maka disitulah di tempat wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Ini menunjukkan bahasanya Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling pagi. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit dan berhalangan untuk hadir sholat berjamaah, maka yang diperintahkan untuk menjadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita teladani. Dikatakan di sini bukan hanya ibadah tapi juga adat. Adat ini bukan ibadah, tidur, makan, sandal, pakai baju, bajunya model apa, bukan sesuatu ibadah. Dikatakan di antara mereka ada sampai di antara mereka yang tidak mau makan semangka. Tidak mau makan buah semangka bukan karena Rasul tidak makan semangka, tidak. Beliau tahu, ini namanya Muhammad bin Aslam. Muhammad bin Aslam ini betul-betul tahu Rasul makan semangka, tapi beliau tidak mau makan semangka karena beliau tidak tahu bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam makan semangkanya. Bagaimana caranya enggak tahu. Sehingga dia takut nanti kalau makan caranya berbeda dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memakan semangka. Apapun yang dilakukan oleh Rasul, dia berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, kita harus menjaga adab-adab sunnah. Banyak sunnah-sunnah. Sunnah ketika wuduk, sunnah-sunnah sebelum wuduk, sunnah di saat wuduk, sunnah setelah wuduk, sunnah-sunnah di waktu sholat, sebelum sholat, ketika sholat, sunnah-sunnah setelah sholat, sunnah ketika masuk masjid, bagaimana kita masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki kiri, baca doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan lupa untuk niat i'tikaf ketika masuk masjid. Ketika juga kita memakai pakaian, dahulukan yang kanan terlebih dahulu, tangan kanan pakaikan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri. Melepas pakaian, tangan kiri dulu yang dibuka. Masuk kamar mandi, tangan kiri, kaki kiri kita dahulukan. Ketika keluar, dahulukan kaki kanan. Pakai sandal, kaki kanan dahulu. Ketika keluar, kaki kiri. Bahkan sampai diajarkan oleh mereka ketika keluar dari masjid misalnya. Ketika keluar dari masjid mau pakai sandal, keluarnya didahulukan tangan kiri, kaki kiri yang sunnah. Tapi memakai sandalnya didahulukan kaki kanan. Memakai sandal tetap kaki kanan. Gimana kok kaki kiri didahulukan untuk keluar masjid, tapi memakai sandalnya keluar didahulukan kaki kanan. Maka dikatakan oleh mereka, kaki kiri terlebih dahulu keluar, tapi jangan langsung dipakaikan dan dimasukkan ke dalam sandal. Taruh di atasnya. Setelah itu baru kaki kanan keluar, langsung dimasukkan ke dalam sandalnya. Baru kemudian kaki kiri dimasukkan ke dalam sandalnya. Sehingga dua sunnah itu benar-benar dilaksanakan dua-duanya. Sampai diajarkan seperti itu. Agar semua apa yang kita lakukan semuanya persis dengan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa meneladani Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Semoga ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah SAW, dan melihat kepada wajah Rasulullah SAW. Dan semoga kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW, baik di dunia, ataupun di barzah, ataupun di akhirat nantinya. Dan semoga kita semuanya diberikan kenikmatan bisa memandang zat Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang kepada wajah Rasulullah SAW, zahiran batinan, dalam keadaan beliau ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhadiniya kunya salihah jami'a samia li khairi dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin SAW. Al-Fatihah.